nyama kunde ine bojana pombo kwana na ribona da kunde ine bojana pombo da bara kwado na da kunde ine bojana pombo ja kamweso aso manya kunde ine bojana pombo e kunu kunu nyama kunde ine api majele bena da kunde ine bojana pombo hotu are muna da kunde ine bojana pombo kwiri sinyo na da kunde ine bojana pombo ja kamweso aso manya kunde ine bojana pombo.